بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين wa tawdihul fikhi fiddin. Terakhir kita bahas tentang bab al-ji'alah wal-ijarah. Masuk pada bab yang baru. Nah, sebelumnya di dalam bab ji'alah dan ijarah ada hadis Nabi mengatakan: "A'tul ajir ajrahu qabla ayajifa arafahu." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dia ada rawi yang sangat lemah. Nah, sehingga hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang mengatakan berikanlah upah bagi pekerja sebelum kering keringatnya, ini hadis yang lemah. Tapi tentunya berdasarkan hadis-hadis yang lain, hendaknya seorang pekerja segera diberikan upah tatkala menyelesaikan pekerjaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang lain, tiga golongan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi musuhnya di hari kiamat, yaitu rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajrah, yaitu seorang yang dia menyewa atau mempekerjakan seseorang, kemudian pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya dan tidak diberikan upahnya. Ini diantara perkara yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi musuhnya di hari kiamat. Nah, dengan ini pun hatung ya, kepada orang yang mempekerjakan yang lainnya untuk segera memberikan upahnya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan tentang kisah tiga orang di antara Bani Israel yang mereka masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba batu yang ada di atas gua menutup mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Sehingga mereka mengatakan, tidak akan ada yang menyelamatkan kalian kecuali kalian bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh kalian. Yang satu bertawassul dengan amalan soleh berupa birrul walidain, yang satunya lagi bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan soleh berupa sifat menjaga kehormatan diri dari zina, dan yang ketiga bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan hak kepada seorang pekerjanya ketika dia mempekerjakan beberapa orang. Kemudian dia berikan upah kepada orang yang bekerja kepadanya. Tiba-tiba ada seorang yang dia meninggalkannya dan tidak mengambil upah dari pekerjaannya. Sehingga upah tersebut dia walangkan, dia kembangkan, jadikan suatu modal sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Pada suatu hari, si pekerja tadi datang meminta upahnya. Kemudian sang majikan tadi mengatakan bahwa semua yang kau lihat berupa hewan ternak dan juga orang yang mengembalakannya adalah upahmu. Sampai-sampai pekerja ini merasa heran dengan mengatakan, engkau jangan mengolok-olokanku. Upahku itu sedikit dibandingkan dengan harta yang banyak ini. Kemudian dijelaskan tentang keadaannya. Bahwasanya upah yang dulu itu dikembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Ini semuanya adalah milikmu. Sampai pekerja tadi mengambilnya. Mengambil semuanya. Dan dia mengatakan, kalau ini aku lakukan untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukakanlah pintu gua ini dari batu yang menutupnya. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggeserkan batu yang menutup pintu gua tersebut sehingga mereka pun bisa keluar dari gua dan kembali ke rumahnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya di antara amalan soleh, nah, yaitu menunaikan amanah. Ya, barakallahu fikum. Dan di antaranya tadi memberikan upah kepada pekerja. Kalau kita tidak memberikan upah kepada pekerja, maka kita telah menzaliminya. Nah, kecuali kalau seandainya ada persyaratan telah kita bahas sebelumnya. Nah, tentang seorang yang menggali sumur. Nah, kemudian dipersyaratkan akan dibayar kalau seandainya mendapatkan air. Nah, ternyata setelah dia bekerja selama sepekan, dua pekan, nah, tidak mendapatkan air. Ya, sesuai dengan kesepakatan tadi, maka yang mempekerjakan tidak wajib baginya untuk membayarnya. Al-muslimun ala surutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Ya. Masuk kepada bab yang baru, yaitu babul luqatah. Bab tentang luqatah, barang temuan. Harta yang hilang dari pemiliknya ditemukan oleh yang lainnya. Ini namanya luqatah. Qala Sa'di rahimallahu ta'ala wa hiya ala thalathati adrubin. Luqatah ada tiga bentuk. Ada tiga jenis. Ahaduha, yang pertama, ma taqillu qimatuhu, yang sedikit nilainya, yang kecil nilainya, kasauti warogifi wanahwihima, seperti apa yang untuk memukul itu, cambuk, kemudian juga roti dan yang semisal keduanya. Fayumlaku bila ta'rif, maka jenis yang ini bisa dimiliki tanpa diumumkan. Jenis yang pertama. Nah, atau para ulama mereka menyebutkan tentang syai'un haqir. Sesuatu yang dianggap ringan. Sesuatu yang dianggap remeh. Nah, yang tidak ada nilainya. Dimana kalau hilang benda tersebut, orang tidak akan mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Nah, maka sebut saya unhakir. Ya. Misalnya dia hilang roti, misalnya, di luar. Ya. Akan dia sungguh-sungguh mencarinya. Tiap jalan dia lihat. Mungkin roti saya yang hilang. Harganya 500-an ribuan. Nah. Atau misalnya bala-bala. Hilang satu. Ya. Atau mungkin uang receh 500. Uang receh 1000. Ya. Kalau kita sudah hilang. Ah, sudah. Apa-apa. Ribu. Nah. Nggak sampai kita keliling kompleks cari uang. Cari apa? Cari uang 1000. Hilang. Nggak kan ya? Ini saya unhakir. Sesuatu yang dianggap renah, renggat, rendah. Sesuatu yang dianggap ringan, tidak bernilai. Nah, maka ini bisa langsung dimiliki tanpa diumumkan. Dalam artian, kalau kita menemukan di jalan tadi, uang 1000, atau mungkin uang 2000 ini masih, ya, 5000 masih enggak? Masih. Kalau anak-anak mungkin, ini, kalau kita, 5000. Nah, 10000 masih enggak? 50.000? Saya cari ya. Yang jelas, sesuatu yang, sesuatu barang atau benda atau harta yang apabila hilang kita tidak merasa apa sangat kecewa. Nah, dan kita pun dengan mudah mengikhlaskannya, merelakannya. Ini namanya sa'un hakir. Jadi bisa dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Nah, kalau perkara yang tadi saya unhakir, kalau kita menemukannya, boleh dimiliki walaupun tanpa mengumumkannya. Nah, saya disebutkan seperti cambuk. Ya, cambuk. Ini dianggap saya unhakir. Nah, kecuali kalau cambuknya dari apa? Dari emas. Ya, beda lagi. Nah, kalau cambuk biasa, kulit. Nah, orang hilang. Enggak apa cari-cari kemana-mana. Nah, sampai seluruh kompleks dia cari, tidak. Atau tadi roti dan semisalnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu butir kurma. Faqala, dan dia mengatakan, laula an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Kalau seandainya aku tidak khawatir. Nah, ini dari sedekah, niscaya aku akan memakannya. Ya. Di sini menunjukkan tentang bolehnya mengambil luqatah, barang temuan yang tidak memiliki nilai yang tinggi, yang besar. Nah, tapi yang mengatakan, kalau saatnya aku sudah khawatir ini termasuk dari sedekah, aku akan memakannya. Dikarenakan Nabi SAW diharamkan, tidak boleh untuk memakan harta sedekah, harta zakat. Nah, barakallahu fikum. Di sini muncul pertanyaan. Nah, kalau kita mendapatkan yang semisal dengan ini di jalan. Nah, apakah min sifat waro kita tidak mengambilnya ataukah bagaimana? Ya. Misalnya kita menemukan roti masih dibungkus plastik misalnya di jalan, masih bagus. Apakah sifat warok tidak mengambilnya, tidak memakannya, ataukah kita boleh memakannya? Nah, sebagian orang berpendapat yang merupakan warok, kita tidak mengambilnya. Nah, Sebagai dalil dengan hadis ini dikatakan Nabi pun tidak mengambilnya, khawatir ini hatta sedekah. Kita pun khawatir itu barang curian katanya. Jadi kita tidak mengambilnya. Sebagian lagi mengatakan mengambilnya. Dikarenakan kau tidak mengambilnya, ya, akan terinjak-injak nantinya. Nah, dan juga khawatir menjadi tabdir sia-sia. Nah, dan pendapat yang rajih wallahu alam, yang paling baik ya kita mengambilnya. Mengambilnya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sangat memuliakan makanan. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza saqata luqmatu ahadikum, apabila ada makanan yang jatuh di antara kalian, nah, maka ambillah makanan tersebut dan bersihkanlah yang kotornya, kemudian makanlah makanan tersebut. Wala yada'aha lisyaitan, janganlah engkau biarkan dimakan oleh syaitan." Nah, sehingga wallahu a'lam, yang afdal adalah mengambilnya. Adapun Nabi SAW, ini dikarenakan min siddati wara' Nabi SAW, dan juga sebagian ulama menyatakan ketika itu kurma menjadi bahan pokok untuk bersedekah di antara mereka. Nah, sebagai makanan yang jadikan zakat di antara mereka. Nah, sehingga para ulama mereka ada yang merinci, ada yang mentafsir. Nah, kalau seandainya ada qarinah, ada tanda-tanda bahwasannya barang tersebut barang yang diharamkan, maka sifat wara' kita tidak mengambilnya. Tapi kalau saya tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda barang tersebut barang yang diharamkan, maka yang paling baik kita mengambilnya. Ya. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya suatu kaum bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, inna qauman ya'tunana bil lahm la nadri adakaru ismallah alaihi amla. Sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami membawa daging. Kami tidak mengetahui apakah mereka menyebutkan nama Allah ataukah tidak ketika menyembelihnya. Ya. Ini ada kekhawatiran. Nah, menyebut nama Allah atau tidak. Tapi Nabi mengatakan, Samu wa antum, engkau hendaklah mengucapkan bismillah dan makanlah makanan tersebut. Nah, Nabi sudah mengatakan, tinggalkan makanan tersebut. Tapi Nabi mengatakan, ucapkan bismillah, kemudian makanlah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga, dari hadis ini, kita sebutkan tadi, Nabi SAW dimungkinkan beliau tidak mengambil kurma yang beliau temukan tadi, tidak memakannya, dikarenakan ada qara'in, ada tanda-tanda yang kuat bahwasanya itu adalah kurma untuk sedekah. Sehingga Rasulullah tidak memakannya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau tidak ada qara'in, tidak ada tanda-tanda itu adalah harta sedekah, ya. Atau tidak ada tanda-tanda itu adalah perkara yang diharamkan atau barang-barang yang haram, maka yang afdal kita mengambilnya. Baik. Ini jenis yang pertama, yaitu luqatah yang sifatnya yang tidak ada nilainya. Nah, wasani yang kedua kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-bawal allati tamtani'u min sigharis sibak kal-ibil fala tumlaku bil-iltiqati mutlaqan. Yang kedua, al-bawal. Kalau bawal itu hewan-hewan yang hilang. Bawal, al-bawal. Nah, kalau barang, harta namanya luqatah. Ya. Kalau barang, kalau hewan namanya bol, bawal. Nah, hewan-hewan yang hilang, allati tamtani'u min sigharis siba, yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil. Nah, seperti unta, ya. Unta bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil. Apa binatang buas yang kecil? Hah? Kucing binatang buas ya? Hah? Ular misalnya yang kecil. Ular kecil, kalau besar bisa makan ya. Nah, ular kecil atau misalnya anjing. Nah, ini binatang buas juga. Tapi kecil. Kalau harimau besar kan ya. Nah, maka hewan yang demikian kalau hilang, fala tumlaku bil iltiqah, tidak bisa dimiliki dengan menemukan hewan tersebut secara mutlak. Ya, ini barang yang kedua. Nah, dan yang sejenisnya adalah apa? Sapi. Nah, kemudian juga kuda. Nah, atau mungkin burung. Ya, dikatakan burung ini bisa terbang bebas. Nah, walaupun kita nggak menjaganya, bisa menjaga sendiri. Yang jelas hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari binatang buas. Nah, maka ini tidak boleh ya dimiliki tatkala kita menemukannya. Barakallahu fikum. Kita bahas nanti hadisnya. Wa misluha al-baqar. Sudah tadi. Contohnya tadi sapi, kuda, dan yang semisalnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dimiliki berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid yang akan kita bahas nanti terakhir. Nah, barang siapa yang mengambilnya maka dia harus menanggungnya. Nah, barakallahu fikum, sehingga tidak boleh sama sekali diambil, baik untuk diumumkan apalagi tidak diumumkan. Ya. Barakallahu fikum, dikarenakan syariat tidak mengizinkannya. Begitu juga pemiliknya tidak mengizinkannya untuk mengambil barang miliknya. Nah. Wa tsalitsu, yang kedua, ma siwa dzalika. Ya. Barang temuan selain dari yang disebutkan tadi. Nah, selain dari yang nilainya rendah, tidak memiliki nilai, dan selain dari hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, fayajuju iltiqatuhu wa yamlikuhu idza arrafahu sanatan kamilah. Boleh untuk mengambilnya, jadikan harta luqatah, dan boleh untuk memilikinya apabila dia umumkan selama 1 tahun. Nah, ini yang ketiga, ya. Yaitu selain dari yang nilainya kecil, yang manusia tidak berkeinginan, atau kebanyakan manusia tidak memperhatikannya sekali. Nah, seperti nilai-nilai yang rendah tadi. Dan bukan dari hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari binatang-binatang buas yang kecil. Nah, maka selain daripada dua perkara ini, selain dua dari dua benda tadi, boleh untuk mengambilnya sebagai harta luqatah. Ini bagi orang yang tsiqah terhadap dirinya, percaya pada dirinya, bisa menunaikan amanah, dan dia memiliki kemampuan untuk mengumumkan kepada yang lainnya. Seperti apa contohnya? Emas, ya, atau perak. Nah, yang nilainya besar, uang, nah, ratusan ribu, apalagi jutaan, sih, atau perkakas-perkakas barang-barang yang harganya mahal. Nah, walaupun kecil tapi mahal, misalnya, ya, handphone, misalnya, kecil, handphonenya misalnya murah tapi dalamnya masya Allah, kartunya kartu bisnis mahal ya, kata-kata Fiko. Nah, atau juga hewan, tapi hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil. Ya. Apa contohnya? kambing. Ya, kambing kan bisa saja diterkam oleh anjing. Nah, ataupun yang lain ya. Atau sapi kecil. Nah, atau misalnya dajah aja. Ayam dan semisalnya. Nah, maka ini boleh dimiliki dengan syarat tadi diumumkan selama setahun. Nah, bagaimana mengumumkannya? Ya, dia memanggil atau menyeru di tempat-tempat yang ramai, di pasar misalnya, atau di pintu-pintu masjid pada waktu-waktu sholat. Nah, mengatakan siapa yang hilang benda ini. Nah, apa misalnya daripada ibarat-ibarat, daripada ungkapan yang menunjukkan dia menemukan barang yang hilang. Dan tentunya dia tidak memberikan sifatnya. Ya. Khawatir. Khawatir ada yang ngaku-ngaku. Nah, disebutkan ada kehilangan benda ini. Nah, adapun sifatnya bagaimana, berapa nilainya, ya, enggak disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Dan dia mengumumkannya itu ketika awal dia menemukan barang. Dikarenakan ketika awal menemukan barang masih sangat memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkannya kembali. Ketika awal hilang barang, disebut pemiliknya langsung cari kemana-mana. Nah, beda kalau sudah sebulan, dua bulan, ya, pemiliknya sudah malas, sudah nggak ketemu lagi. Jadi ketika awal hilang, pemiliknya mencari-cari. Nah, jangan sampai kita ketika menemukan barang, diumumkan setelah sebulan. Ketika awal-awal kita diamkan dulu, salah. Nah, ketika awal mencari, kita langsung umumkan. Ya. Dan ketika awal-awal hilangnya, awal-awal kita menemukan tersebut, ini lebih banyak lagi mengumumkannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mungkin berinjak 2 pekan, 3 pekan, apalagi sebulan, dan sebagainya. Nah, maka ya mengumumkannya juga agak kurang dibandingkan dengan pertama-pertama dia mendapatkan atau menemukan barang temuan tersebut. Baik. وعن زيد بن خالد الجهني ورسابت زيد بن خالد الجهني قال dia mengatakan جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم datang seseorang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرقطة bertanya tentang رقطة. Nah, ini menunjukkan tentang semangatnya sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم terhadap ilmu. Bertanya kepada Nabi SAW tentang luqatah. Nah, waqala a'arif ifasaha wa wika'aha summa arif hasana. Ada bahasa yang lain. Luqatah tersebut adalah emas atau perak. Sehingga Nabi mengatakan, kenalilah. Nah, ifasaha wa wika'aha. Ya, wadahnya dan talinya. Ini ifas, kalau wika, talinya. Kenalilah wadah dan talinya. Dan artian, jangan kita umumkan wadah dan talinya. Kita umumkan aja ada kehilangan emas. Nah, kalau ada yang datang kepada kita, coba kenalkan bagaimana wadahnya, bagaimana talinya. Nah, kalau sesuai dengan kenyataan daripada barang yang kita temukan, wadahnya demikian, talinya demikian, berarti orang ini pemiliknya. Nah, dan ini sebagai bayyinah, ya, sebagai bukti dia pemilik barang. Al-bayyinah alal mudda'i. Bukti bagi yang mengaku-ngaku. Dan di antara buktinya bagi yang mengaku-ngaku tadi, dia kenal, dia tahu bagaimana wadahnya, bagaimana talinya, atau yang di dalamnya itu berapa rupiah kalau uang. Nah, kalau emas berapa gram misalnya, ya. Summa arifha sana. Kemudian umumkanlah selama setahun. Nah, fa in jaa sahibuha wa illa fasa'naka biha. Kalau datang pemiliknya, berikan kepada pemiliknya. Ya. Berikan pemiliknya, karena bukan harta miliknya. Bukan harta milik si penemu, tapi milik orang lain. Nah, ya, sampai sudah datang pemiliknya, dan ada bukti dia sebagai pemiliknya, harta ditahan-tahan. Nah, sudah saking sayang, nah, dia menemukannya. Berikan kepada pemiliknya. Dan kita insya Allah mendapatkan pahala telah menjaga barang tersebut, dan kita memberikan kepada pemiliknya. Sifat amanah. Barakallahu fikum. Wa illa fasanaka biha. Dan kalau tidak ada pemiliknya, dia datang pemiliknya, maka terserah kamu terhadap harta tersebut. Boleh kamu miliki, boleh kamu jual, boleh kamu sedekahkan kepada yang lainnya. Nah, terserah kamu. Ya. Dengan syarat tadi diumumkan selama setahun. Nah, fadalatul ghanam. Kemudian orang tadi bertanya lagi, bagaimana tentang barang temuan yang berupa kambing atau domba? Qala hiya laka aw li akhika aw li dib. Nabi mengatakan barang temuan yang berupa kambing tadi itu bisa menjadi milikmu atau untuk saudaramu atau untuk segala. Ya. Kalau engkau ambil, berarti menjadi milikmu. Kalau engkau biarkan, mungkin nanti ada yang mengambil saudaramu. Nah, yang lainnya. Atau bisa jadi diambil atau dimakan oleh segala. Ini maknanya. Nah, dalam artian, kalau kita menemukan kambing yang hilang, boleh kita mengambilnya. Tapi syaratnya tadi. Ya, diumumkan selama setahun. Nah, selama diumumkan, kalau ada yang mengambilnya, nah, pemiliknya datang, berikan. Kalau tidak, kita bisa memilikinya. Bagaimana kalau seandainya ternyata pemiliknya datang setelah lewat setahun? Ya. Apakah masih menjadi miliknya atau sudah menjadi milik kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan masih dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri fa addiha ilayhi wa takun wadi'atan. Fa'in ja'a talibuha yawman minad dahri fa'addiha ilaih. Dan jadikanlah sebagai barang titipan untukmu. Kalau seandainya pemiliknya datang pada suatu hari dari suatu masa, maka berikanlah kepadanya. Nah, saya kalau sudah lewat setahun pun, kalau ternyata pemiliknya datang, nah, mungkin pemiliknya dia kemana dulu lah. Nah, keluar kota, keluar negeri, dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian ketika dia pulang, ada yang beritahu bahwasanya barang yang hilangnya itu di sefulan. Nah, sudah 2 tahun, 3 tahun datang ke sefulan dan menyampaikan bukti-bukti bahwasanya dia pemilik barang. Ya. Walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun datang pemilik barang, maka yang menemukan tadi hendaklah dia memberikannya. Nah, dikatakan sebagai titipan. Barakallahu fikum. Faqala fadalatul ibil. Pertanyaan lagi. Sahabat tadi. Bagaimana tentang barang temuan berupa unta? Qala malaka walaha. Nah. Kata Nabi SAW. Apa untukmu dan untuknya? Dalam artian. Kenapa engkau ingin mengambil unta? Padahal unta tersebut dia bisa menjaga dirinya. Nah. Maha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma' wa takulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Ya. Bersama unta itu ada siqa'uha. Ya. Cadangan air minum pada dirinya. Nah, wa hidha'uha dan juga ada sepatu kakinya. Ya, yang dia bisa menempuh perjalanan. Ya. Taridul ma, Bahkan dia bisa mendatangi air kalau dia haus. Nah, watakulu syajar. Dan juga dia bisa memakan dedaunan dari pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Dan berarti Nabi SAW menyatakan, balaka walaha. Kenapa engkau ingin mengambil, memiliki penemuan atau barang temuan berupa unta? Padahal unta itu bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, biarkan unta tersebut sampai ditemukan oleh pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengambil barang temuan berupa unta dan yang semisalnya. Dari hewan-hewan yang hilang, yang dia bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dikarenakan tujuan dari luqatha itu menjaga barang tadi. Nah, tadi kalau seandainya di jalan, ya, khawatir. Nah, dipakai yang lainnya, dipakai ini, dipakai itu. Ya, khawatir diambil oleh pencuri, khawatir diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita jaga. Nah, kita jaga barang tersebut. Nah, atau kambing, kita khawatir dimakan oleh serigala, dimakan oleh anjing, dan sebagainya, kita jaga sampai ditemukan pemiliknya. Nah, adapun unta ini bisa menjaga dirinya sendiri. Ya. Assalamualaikum. Sehingga kita tidak mengambil barang temuan berupa unta tadi atau yang semisalnya. Nah. Sapi misalnya, oh ini barang temuan sapi. Ya. Bisa menjaga dirinya daripada binatang buas. Dan tentunya pemiliknya akan cari-cari. Nah, dan gak sulit biasanya untuk menemukan jejaknya. Nah, kalau kita ambil, kita simpan, misalnya, ya kesulitan mencarinya. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya, wasiqatul laqit wal qiyamu bihi fardhu kifayah. Nah, barang temuan yang berupa laqit. Kalau laqit itu bayi. Ya. Jadi kita sebutkan, kalau harta atau barang namanya luqatha, kalau hewan namanya bal atau bual, kalau bayi orang namanya laqit. Nah, menemukan tadi bayi dan juga wal qiyamu bihi menunaikan kebutuhannya, ini merupakan fardu kifayah. Nah, ya, bayi yang kita temukan, yang jadi ketahui nasabnya, anak siapa ini. Kita temukan misalnya di hutan. Nah, kita temukan tempat yang di mana tadi ketahui siapa ayahnya, siapa ibunya. Nah, dan tentunya kalau menemukan bayi tadi, kita pun harus menunaikan kebutuhannya. Dan ini hukumnya ada fardu kifayah. Teh. Allah mengatakan, wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah. Bahkan kalau kita menemukan bayi. Ya, di jalanan. Gak ada siapa-siapa. Kemudian juga atau di hutan. Gak ada siapa-siapa. Bisa menjadi wajib hukumnya kita mengambilnya. Dikatakan dengan mengambilnya, nah, kita telah menjadi sebab hidupnya suatu jiwa yang maksum yang dijaga. Barakallahu fikum. Kalau kita biarkan, berarti kita membiarkan jiwa tersebut atau kita menjadi sebab jiwa tersebut meninggal. Nah, dan hukumnya tadi fardhu kifayah. Nah, kalau ada seorang yang sudah lakukannya gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah. Wa idza ta'addara baitul mal fa'ala man 'alima bihalihi. Kalau seandainya baitul mal memiliki udur untuk mengurus, nah, mengurus bayi yang hilang tersebut, bayi yang ditemukan tadi, fa'ala man 'alima bihalihi, maka bagi orang yang mengetahui keadaannya. Dalam artian, nafkah bagi bayi yang hilang, nah, atau bayi yang ditemukan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, nah, siapa orang tuanya, ya, maka nafkahnya, kebutuhannya itu siapa yang menanggung? Baitul mal, berdasarkannya, ya, baitul mal, berdasarkan hadis dari Ibnu Shihab an Sunain Abi Jamilah rajul min bani Sulaim. Nah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan wa nafaqatuhu min baitil mal. Ketika menemukan bayi, Umar mengatakan nafaqahnya dari baitul mal. Ya. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau tidak, baitul mal tidak bisa memberikannya. Maka bagi orang yang mengetahui keadaannya. Barakallahu'alaikum. Ini antara pembahasan ringkas berkaitan dengan luqatah. Ya. Sebenarnya panjang pembahasan masalah luqatah. Nah, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia dalam kitabnya Fathul Jazar wal Ifram, Salah Bulughul Maram, membahas panjang berkenaan dengan luqatah. Ya, tapi insya Allah cukup yang ringkas ini menjadi pengetahuan bagi kita tentang hukum luqatah. Pada pertanyaan, khala lu barakallahu fikum. Nah. Halo. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu, karena telah menemukan arloji, dan itu nilainya memang mahal di ruang tunggu bis. Kemudian karena memang anak juga mau berangkat safar terburu-buru, karena memutuskan untuk menanyakan ke loket bis apakah di sini ada taksi untuk mengurus barang temuan gitu. Karena anak itu pemikirannya untuk mengumpulkan sendiri, tapi itu tidak mampu, kemudian menjaga barang itu sedangkan anak dalam posisi safar, kemudian macetnya kembali. Singkat cerita rumit yang anak rasakan itu, daripada rumit anak tanyakan hal itu dan di ruang tunggu bis itu mengiyakan, betul pak di sini ada memang loket khusus untuk barang titipan, kemudian anak akhirnya titipkan barang temuan itu ke pihak PO bis. Nah, yang ingin anda tanyakan, apakah hal tersebut sudah benar yang anda lakukan, ataukah memang ada hal lain yang lebih aktual? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita menemukan bayi di tempat yang memang saat itu bayi itu harus ada pertolongan, apakah kita wajib menyelamatkan bayi tersebut dulu, misalnya kehausan atau kelaparan, atau baru kemudian atau kita melaporkan ke polisi dulu karena khawatir fitnah sekarang ini kan, takutnya kalau kita tidak lapor ke polisi bisa tanya nanti fitnahnya kita sebagai pencuri bayi. Itu gimana? Okay. Yang pertama, boleh seorang mengambil luqatah ya yang nilainya tadi lumayan, kalau nilainya sedikit nggak ada nilainya silakan saja walaupun nggak diumumkan. Adapun yang nilainya lumayan tadi, bolehnya mengambil luqatah para ulama mensyaratkan, ya mensyaratkan bagi yang hendak mengumumkannya, ya contohnya saya dan yang lainnya teruskan hadis tadi, ya bagi yang hendak mengumumkannya. Nah, adapun kalau dia tidak bisa mengumumkannya, nah, maka ya berikan kepada orang yang bisa mengumumkannya. Nah, kalau tadi tempat ada tempat khusus untuk apa mengumumkan barang-barang yang hilang, nah, atau mungkin ada orang yang siap untuk mengumumkannya, berikan kepada orang tersebut. Kalau kita tidak bisa mengumumkannya, karena saatnya tadi bagi orang yang hendak mengumumkannya. Nah, selama setahun tadi. Tapi bukan berarti setahun itu tiap hari dia umumkan, tidak. Tapi tadi, sebutkan, ketika awal-awal ya, mungkin agak sering. Tapi kalau sudah seperti bulan, dua bulan, mungkin sekali-sekali. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang kedua tentang bayi yang hilang. Jadi lihat maslahat dan mudarat. Kalau bisa digabungkan, nah, kita lapor baik dengan telepon dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pertolongan pertama. Nah, dilakukan kedua-duanya, maka ini lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah banyak apa media komunikasi yang mudah. Nah, kasih minum, mungkin apa air susu dan sebagainya untuk pertolongan pertama saja. Nah, supaya enggak kehausan, supaya enggak meninggal. Nah, sambil kita melapor ke polisi. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak bisa lakukan keduanya, bahkan dia khawatirkan kalau kita lapor dulu ke polisi, bayi ini bisa meninggal, dikarenakan mungkin sangat kehausan dan sebagainya. Nah, maka tentunya untuk menjaga jiwa yang maksum ini lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa selamatkan bayi tersebut, kemudian dia langsung lapor ke polisi. Ya, barakallahu fikum. Dikarenakan ya tentunya kalau dituduh sebagai penculik bayi juga sudah buktinya. Ya, kalau tidak ada bukti kita hanya menemukan saja. Nah, ini pun bisa jadi pembelaan kita. Nah, hanya saja kalau keadaannya daurat, lakukan penyelamat terlebih dahulu. Kalau saya sedang mengendarai motor, gitu, melihat ada HP gitu ya, di pinggir gitu. Kita tidak tahu ya, itu punya siapa. Gitu. Kita lewat aja, nggak tadi ini tuh. Sikap yang benar atau enggak ya? Oke. Barakallahu fikum tadi yang disebutkan yang afdal. Nah, kita mengambil pakai HP mudah ya untuk melacaknya. Nah, ambil. Kemudian kita umumkan atau hubungi telepon yang ada di sana. Nah, walaupun sifat demikian ya bukan sama yang diharamkan. Nah, enggak haram tapi yang afdal yang utama. Nah, dia mengambilnya kemudian mengumumkannya. Barakallahu fikum. Dikarenakan termasuk ta'awun al-bidu wa taqwa. Nah, membantu orang. Ya, membantu kesulitan. Orang susah-susah, mana HP saya? Telepon, oh, alhamdulillah, senangnya luar biasa. Membuat senang orang lain kan pahala. Nah, walaupun tidak sampai wajib tadi ya. Mungkin saja, kalau nggak kita ada orang lain misalnya. Tapi ya, bisa saja orang lain yang mencurinya. Pernah lihat juga itu di blog D ya, Bu. Juga Nana itu barang jatuh ya, terus nggak tahu sama siapa, itu kayaknya baju gitu ya. Cuma dia di ini dipinggirkan terus digantung gitu. Nah gitu gimana ya, itu siapa boleh itu. Nah, jadi orang kalau lewat jadi tahu gitu, digantung di baju siapa gitu. Kita yang tahu ya, dia tahu, oh ini barang si Fulan. Nah, dan kita pura-pura nggak tahu, wah sudah gantungnya saja. Nah, maksudnya kan kita nggak tahu punya siapa kan, cuma yang mana artinya ada orang yang dia menemukan baju itu, baju yang jatuh ya, sama dia tidak diambil, cuma dipinggirkan, digantung loh, kan di pohon. Jadi kalau orang lewat kan jadi bisa melihat. Gitu. Yeah. Nah, tindakan kayak gitu tuh gimana? Ya barakallahu fikum tadi kalau barangnya, kalau dia apa? Kalau dengan itu, nah kalau dengan itu ya, dengan itu bisa membantu orang yang kehilangan bisa menemukan barangnya lagi apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya daerah tersebut daerah rawan, kalau digantungkan ini rawan diambil yang lainnya, nah makanya dia yang mengumumkannya. Barakallahu fikum. Kalau mengumumkan barang kita yang nemu di masjid, apakah ada larangan kita mengumumkannya di masjid atau lewat pengeras suara atau lewat tulisan gitu? Teh. Walau-walau ya, larangan tentang di masjid itu adalah mencari barang yang hilang. Nah, mencari barang yang hilang. Sampai dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang mencari barang yang hilang itu di masjid, la wajad, katanya. Dia akan mendapatkannya. Ini barang-barang sebagai ulama, mereka berdoa. Mudah-mudahan kok dia akan mendapatkannya. Dia akan masjid bukan untuk mencari barang yang hilang. Dapat mengumumkan barang kehilangan, barang-barang yang ditemukan, misalnya. Kalau mengumumkan di masjid, saya hilang barang, nggak boleh. Ya. Tapi kalau mengumumkan ditemukan barang, nah ini ada khilaf. Ya. Walau alam sepanjang diselamat itu di luar. Nah, diselamat di luar, ya. Mungkin ada papan khusus temukan barang dan sebagainya. Nah, itu diselamat. Walaupun ada khilaf, kalau menemukan tadi jelas kalau dia mencari barang yang hilang di masjid, itu tidak boleh. Tapi kalau mengumumkan ditemukan barang di masjid, ada khilaf. Allah Allah. Tapi yang lebih selamat tadi lebih hati-hati di luar saja. Mengumumkannya. Nah. Yang menjadi larangan mencari barang di masjid itu masuknya itu di dalam masjidnya atau di area masjid? Yang jelas yang masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Yang apa namanya termasuk juga selasar. Nah, ini masjid juga. Ataupun kalau garasi udah bukan lagi. Ya, parkiran bukan lagi. Nah, tapi ya di sana ditegakkan salat itu masjid misalnya. Nah, para salat itu di masjid. Kalau kita mau bikin kota khusus ini, khusus karangnya itu jangan. Apa? Tapi kita karangnya di dalam masjid juga. Khusus apa itu? Kota aja khusus barang-barang yang hilang kita temukan di masjid. Kita taruh di kota di masjid. Tapi taruhnya itu di tempat masjid nggak apa-apa ya? Apa-apa. Itu kan sifatnya tadi bukan mencari, tapi mengumumkan di ini. Mengumumkan, simpan aja. Ya orang tahu, oh kalau dia hilang, misalnya tinggal di masjid, oh di sini. Misalnya. Kalau kalau itu. Tadi terkait yang mencari itu. Dia menanyakan. Kalau menanyakan nggak boleh, kalau nyari. Apa-apa. Nah, kalau dia sekarang tahu, oh saya ingat di masjid nih, saya sendiri. Tapi jangan sampai dia terungkap. Tahu nggak barang saya? Misalnya. Saya hilang barang di sini. Nah, kalau dia hanya, dia ingat, oh saya hilang di masjid nih. Nah, dia cari sendiri. Karena kan habis tersebut, orang mengumumkan dia. Mengumumkan. Mengumumkan barang yang dia hilang. Nah. Adapun kalau dia mencari sendiri tanpa, apa namanya, apa, mengumumkan ya. Nah. Kalau kan sering orang lain minta diumumkan, jadi orang yang meninggal minta diumumkan itu, kita sebagai pengurus gimana? Kalau seandainya mengumumkan yang meninggal, khilaf antara para ulama, ya sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh, sebagian merinci, mentafsir. Kalau mengumumkan dengan tujuannya itu untuk banyaknya orang yang menyolatkan, maka dia mengapa? Sebagian Nabi SAW, Na'a bin Najasi. Nah itu mengumumkan, Rasulullah mengumumkan meninggalnya Najasi. Ya. Supaya banyak orang yang menyolatkannya, sholat gaib ketika itu. Ya. Tapi kalau kita mengumumkan dengan menyebutkan orang ini mempunyai jabatan begini begitu dengan menyebutkan apa namanya jabatan-jabatannya tingkat apa derajat-derajatnya ini enggak boleh. Khawatir termasuk tadi menyombongkan. Nah, membangga-banggakan. Ya, tapi kalau kita setiap mengumumkan saja supaya banyak orang menyolatkan enggak apa-apa. Telah meninggal fulan bin fulan misalnya. Bagi yang menyolatkan insyaallah jam sekian menyolatkannya, apa-apa. Enggak termasuk bid'ah. Nah, insyaallah. Nah, tadi Nabi pernah Na'a bin Najasi. Rasulullah pernah beliau mengumumkan kematian Najasi. Baru keluar itu. Warok tadi tetap masuknya tetap warok. Menjaga kehormatan diri ya. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.